kesempitan. Agama ini mudah, dan tidaklah seseorang itu mempersulit diri mereka sendiri, melainkan suatu saat dia akan dikalahkan. Dia akan merasa capek sendiri. Dia akan dikalahkan. Oleh karena itu, kaum muslimin rahimakumullah, para ulama tidak menyukai untuk menggabung antara kedua jenis cara beristinja. Kalau kita tidak menggunakan air, maka menggunakan batu dan yang semisalnya. Ya. Wallahu a'lamu bissawab. Maka hadis ini adalah hadis yang terakhir yang disebutkan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar di dalam bab adabu qada'il hajah. Sehingga alhamdulillah telah kita selesaikan bab yang berkenan tentang adab-adab dan hukum-hukum membuang hajah. Lalu kita masuk ke bab yang berikutnya, yaitu bab yang ke-8. Berkata Al-Hafidh rahimahullahu ta'ala, babul ghusli wa hukmil junub. Bab mandi dan hukum orang yang dalam keadaan janabah, junub. Al-ghusl, mandi. Yang dimaksud dengan mandi adalah ifadatul ma' ala sa'iril jasad. Ya. Menuangkan air ke seluruh tubuh. Apabila seseorang telah membasahi seluruh tubuhnya dengan air, dari ujung rambut sampai ujung kakinya, maka sungguh dia telah dikatakan sebagai orang yang ghasil atau muktasil. Orang telah mandi. Ya, kalau kemudian seorang berenang, dia mencemplungkan tubuhnya ke dalam air, lalu setelah itu dia naik, maka dia telah dikatakan mandi. Ya, sebab al-ghuslu, ya, secara istilah yang dimaksud adalah menuangkan air sampai ke seluruh tubuh. Walaupun ada sebagian dari kalangan para ulama mensyaratkan adanya ad-dalk, yaitu dengan cara digosok, ya. Akan tetapi ini membutuhkan dalil tentunya untuk menyatakan syarat atau untuk menyatakan kewajibannya. Ya. Sedangkan kalau kita kembali kepada istilah mandi itu sendiri secara istilah, maka itulah yang kita sebutkan, menuangkan air sehingga membasahi ke seluruh tubuh kita. Wa hukmil junub, dan hukum al-junub, hukumnya orang yang dalam keadaan janabah. Ya, jadi di sini akan disebutkan macam-macam mandi. Dan mana mandi yang disunnahkan, mana mandi yang diwajibkan. Nah, dan bagaimana cara mandi, kaifiyah mandi yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mana yang wajib? Apa yang harus kita lakukan terlebih dahulu pada awal-awal sebelum kita menuangkan air itu ke tubuh kita? Apa yang kita lakukan? Nah, di sinilah akan dijelaskan oleh beliau, ya, dan beliau menyebutkan hadis-hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula berkenaan tentang hukum orang yang dalam keadaan junub. Nah, apa yang boleh bagi dia, apa yang tidak boleh. Apa hukumnya bagi orang dalam keadaan junub masuk ke dalam masjid? Nah, ini mungkin banyak pertanyaan dalam hal ini. Demikian pula apa hukumnya bagi seorang yang dalam keadaan junub membaca Al-Quran atau menyentuh Al-Quranul Karim? Nah, adakah perbedaan hukum antara orang yang dalam keadaan junub dan orang yang dalam keadaan haid? Ya. Maka di sini akan disebutkan pula hukum-hukum yang berkenan tentang permasalahan ini insyaallah taala. Maka kita masuk ke hadis yang pertama. Berkata Al-Hafidz rahimahullahu taala, an Abi Sa'id Al-Khudri. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, Sa'ad bin Malik bin Sinan radhiyallahu taala anhu, termasuk sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, kata beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, al-ma'u minal ma', air itu dari air. Air itu dari air. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, wa asluhu fil Bukhari. Asal hadis ini terdapat di dalam riwayat al-Imamul Bukhari rahimahullahu ta'ala. Kaum muslimin rahimakumullah, secara sepintas hadis yang singkat ini membingungkan. Ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan satu lafaz yang disebutkan bahwa lafaz itu termasuk dari lafaz yang itu juga. Kelihatannya demikian. Al-ma'u minal ma'. Air itu ya dari air. Ya. Mungkin orang yang tidak memahami hadis ini mereka akan mengatakan, apa faedahnya? Air itu dari air, ya orang semua tahu. Teh itu terbuat dari mana? Ya dari teh. Ya. Nah, kopi itu ya dari kopi. Nah. Lalu apa faedahnya? Kenapa Rasulullah SAW mengatakan al-ma'u minal ma'? Air itu dari air. Nah, alif lam yang terdapat di dalam hadis ini, ya, adalah alif lam yang disebut di dalam ilmu nahwu alif lam al-ahdiyah. Alif lam yang sudah ditentukan gitu loh. Bukan air sembarangan. Ya, bukan air sembarangan. Air yang terdapat pada lafaz yang pertama berbeda dengan makna air yang terdapat pada lafaz yang kedua. Ya, al-ma'u minal ma'. Adapun pada lafaz yang pertama yang dimaksudkan dengan alma air adalah air yang khusus, yaitu yang keluar dari kemaluan lelaki atau wanita, yang disebut dengan al-mani. Ya, mani. Nah, afwan, terbalik ya. Al-ma'u minal ma'. Ya, yang pertama alma yang dimaksud dengan alma di sini alif lam yang sudah ditentukan, yaitu air yang ma'ruf, ya, yang kita sebut sebagai air gitulah, yang kita sebut sebagai air. Nah, itulah yang kita gunakan untuk berwudu, kita gunakan untuk mandi, ya, dan yang lainnya. Adapun lafaz air yang kedua, alif lam al-ahdiyah yang kedua, ini berbeda dengan yang pertama. Yang dimaksud dengan air yang kedua adalah al-mani. Ya. Al-mani. Ya. Berarti kalau kita menerjemahkan, ya, secara letter-letter gak bisa. Ya. Sebab ada sebagian dari kata-kata bahasa Arab, ya ikhwan, kita tidak boleh menerjemahkan seperti itu. Ya. Kaku dalam penerjemahan. Inilah yang kita dapatkan pada sebagian orang-orang yang menerjemahkan kitab-kitab dalam bahasa Indonesia. Banyaknya terjadi kesalahan. Disebabkan karena tidak memahami, ya, dan tidak mampunya mereka untuk merasakan seperti zauq Arabi. Seorang merasakan seperti orang Arab. Ya. Sebab bahasa itu pun memiliki zauq, ada perasaan. Tidak hanya sekedar letter-letter, seorang menerjemahkan begitu saja. Nah, ya. Dan ini banyak diterjemahkan dengan penerjemahan yang salah dalam sekian banyak hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan terkadang mereka menerjemahkan tergantung dari pemikiran seorang yang menerjemahkan. Kadang suatu kitab asalnya kitab Ahlus Sunnah, tapi karena penerjemahan seorang ikhwani, ikhwanul muslimin, maka dia menerjemahkan kok ketika dia membaca sepertinya arah dari kitab tersebut ke arah ikhwan muslimin. Nah, ini berbahaya, ya. Bahayanya seorang membaca kitab-kitab terjemahan dari ahlul bid'ah, ya. Karena mau tidak mau mereka akan memasukkan fikrah mereka. Apabila mungkin di sana ada yang tidak sesuai dengan keinginan mereka, mereka terkadang dengan lancangnya mereka kadang menghapus, ya. Ataukah merubah maknanya. Dan ini kita dapatkan. Seperti kitab Syekh Rabi' bin Hadal Madkhali, ya, yang diterbitkan oleh Gib, ya, Kema Insani, ya. Nah, mereka menerjemahkan salah satu kitab Syekh Rabi yang berjudul Manhajud Da'wah, Manhajul Anbiya fi Da'wati Ilallah. Manhajnya dan metodenya para nabi dalam berdakwah ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu banyak betul yang dipotong-potong, ya. Nah, Wallahu a'lam bissawab. Apa maksud mereka? Perkataan-perkataan Syekh Rabi dipotong, ya, penggalan-penggalannya. Terjemahan lebih kecil daripada aslinya. Ya. Kitab aslinya lebih tebal. Begitu diterjemah kok lebih kecil, lebih sedikit. Nah, ini berarti ada sesuatu. Maka oleh karena itu kaum muslimin rahimakumullah, ya, hendaklah kita mencari mereka, orang-orang yang punya amanah dalam menerjemahkan. Nah, dan inilah kesulitan bagi orang-orang yang tidak memahami bahasa Arab. Nah, sehingga apa? Mereka selalu, ya, itulah konsumen. Mereka hanya mengambil dari kitab-kitab terjemahan, dan mereka tidak memiliki kemampuan untuk membaca kitab-kitab yang berbahasa Arab. Nah, kita kembali kepada pembahasan kita ketika Nabi SAW mengatakan al-ma'u minal ma'. Ya. Setelah kita memahami bahwa air yang pertama itu berbeda dengan air yang kedua, bagaimana kita menerjemahkannya? Air itu dari mani. Lebih membingungkan lagi. Ya. Apa maksudnya ini? Air dari mani. Nah. Oleh karena itu perlu kita memahami apa yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan hadis ini sebab Rasulullah kadang kalimatnya singkat tapi memiliki makna yang sangat banyak sekali. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Bu'ithu bi jawami'il kalim." Aku diutus oleh Allah dengan jawami'ul kalim. Kalimat yang singkat tapi mengandung makna yang sangat banyak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-ma'u minal ma', yaitu air." Yang dimaksud air di sini adalah mandi. Ya. Wajibnya mandi. Minal ma' disebabkan karena keluarnya air mani. Sekarang difahami. Ya. Jadi yang dimaksud dengan al-ma' adalah mandi, yaitu wajib kita mandi. Minal ma'i min khurujil mani, disebabkan karena keluarnya air mani. Nah, maka di dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu ini kita mendapatkan faedah bahwa salah satu sebab yang menyebabkan seorang wajib untuk mandi adalah dengan keluarnya air mani. Dengan keluarnya air mani. Apakah keluarnya tersebut, ya, dengan sengaja ataukah tidak disengaja? Dengan sengaja ketika terjadi hubungan, ya, ataukah tidak sengaja ketika seorang bermimpi misalnya, ya, lalu kemudian tatkala dia bangun, dia merasakan ada sesuatu yang keluar, ya, dan ternyata itu adalah mani, maka kembali kepada hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala menjelaskan tentang hukum ini, yaitu wajib bagi mereka mandi apabila telah keluar air mani tersebut dari kemaluan mereka. Nah, hanya saja hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, ya, juga memberikan faedah yang lain, yaitu apabila terjadi hubungan antara suami istri dan, ya, mereka telah bersungguh-sungguh dalam melakukan hubungan tersebut. Nah, artinya apa? Telah bertemu al-khitan dengan al-khitan yang lain. Telah bertemu kemaluan dengan kemaluan yang lain. Lalu apabila terjadi pertemuan tersebut, lalu kemudian mereka selesai dalam keadaan tidak mengeluarkan mani, baik dari pihak laki-laki maupun dari pihak wanita, maka berdasarkan hadis ini tidak wajib mandi. Berdasarkan hadis ini tidak ada kewajiban mandi. Sebab apa? Mandi itu hanya diwajibkan dengan keluarnya air mani. Maka apabila terjadi hubungan, ya, dan tidak menyebabkan keluarnya al-mani, maka tidak ada mandi. Ini yang difahami dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala. Oleh karena itu, di dalam hadis-hadis yang lain, ya, menjelaskan bahwa hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala ini mansukh. Ya. Mansukh di dalam istilah mereka terkadang dimaksudkan adalah telah dikhususkan. Ya. Jadi tidak bersifat umum. Hadis ini tidak bersifat umum, ya. Atau istilah yang lain bahwa sebagian dari hukum hadis ini telah dihapus, tidak berlaku lagi. dengan adanya kejadian-kejadian yang berikutnya, ya, yang kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, beliau mendapatkan wahyu dari Allah untuk menghapus sebahagian dari hukum hadis Abu Sa'id Al-Khudri ini, sebagaimana akan kita sebutkan di dalam hadis yang berikutnya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza jalasa ahadukum, apabila idza jalasa duduk ahadukum, salah seorang kalian, apabila salah seorang kalian duduk, ya, itu maknanya, baina syu'abihal arba'i, di antara syu'abiha, cabang-cabang hak, hak kembali kepada istri, ya, wanita, apabila salah seorang kalian duduk di antara cabang-cabang seorang wanita, al-arba' yang empat, cabang-cabang wanita yang empat. Para ulama berselisih apa yang dimaksud dengan cabang-cabang wanita yang empat. Nah, ada yang mengatakan kedua tangannya dan kedua kakinya. Semuanya empat kan? Ada yang mengatakan kedua kakinya, ya, dan kedua pahanya. Ada lagi yang mengatakan kedua betisnya dan kedua pahanya. Dan ada lagi yang lain pendapatnya. Yang jelas difahami, ya, maksudnya bahwa Rasulullah SAW mengatakan apabila seorang laki dari kalian mendatangi istrinya, itu maksudnya, ya kan? Nah, sehingga duduk di antara empat cabangnya. Thumma jahadaha, kemudian dia bersungguh-sungguh. Nah, jahadah maksudnya apa? Betul-betul terjadi pertemuan antara khitan dengan khitan. Di dalam riwayat yang lain dijelaskan itu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa alzaqal khitanul khitana, dan khitan ini bertemu melekat dengan khitan yang lain. Ya. Nah. Terjadi hubungan. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqad wajabal ghuslu, maka sungguh telah wajib mandi. Ya. Muttafaqun alaih, hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Wa zada Muslim, dan ditambah lagi dalam riwayat Imam Muslim, ya, telah wajib mandi, wa in lam yunzil, walaupun tidak sampai keluar, tidak mengeluarkan mani. Nah, walaupun tidak mengeluarkan mani. Maka hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu ini sangat jelas, ya, menunjukkan bahwa apabila terjadi hubungan, maka cukup dengan terjadinya hubungan tersebut yang menyebabkan mereka mandi. Keluar atau tidak keluar? Keluar atau tidak keluar. Makanya hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, apabila dibawa kepada hubungan antara suami istri, maka hadis tersebut telah dihapus sebagian hukumnya. Ya. Tapi kalau dalam hal mimpi, masih berlaku. Hadis ini, al-ma' minal ma', bahwa mandi itu disebabkan karena keluarnya air mani, masih berlaku dalam hal mimpi. Dalam artian, kalau kemudian seseorang bermimpi, ya, lalu dia bermimpi terjadi hubungan. Nah, setelah dia bangun betul, ada yang keluar air mani, maka wajib bagi dia untuk mandi. Kalau kemudian dia bermimpi dan dia, ya, bermimpi terjadi hubungan, nah, dalam mimpinya. Setelah dia bangun, tidak ada yang keluar dari air maninya, maka tidak ada kewajiban bagi dia untuk mandi. Ya, walaupun dia bermimpi. Nah, kalau kemudian dia melupakan mimpinya, ya, dia tidak tahu apakah dia bermimpi atau tidak. Setelah dia bangun, ya, ternyata ada cairan yang keluar dan dia meyakini itu adalah mani, maka wajib mandi, ingat mimpi atau tidak. Ya, jadi yang intinya adalah apabila air mani tersebut keluar. Nah, ini berkenan tentang apabila seorang itu dalam keadaan mimpi. Tapi dalam hal hubungan, hanya sekedar terjadi hubungan, keluar atau tidak keluar, maka diwajibkan atas mereka untuk mandi berdasarkan hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala. Ya, mudah-mudahan ini bisa difahami kedua hadis ini, hadis Abu Sa'id Al-Khudri dan hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhum. Dan sampai di sini insyaallah taala yang kita jelaskan dari dua hadis ini, mudah-mudahan dapat bermanfaat. Dan mungkin sebelum kita tutup,